السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 143, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Pasal yang akan kita baca di kesempatan pagi hari ini terkait dengan fil aula bil imamati, orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Kalau berkumpul di satu masjid beberapa orang, siapa sebenarnya di antara mereka itu yang paling berhak untuk menjadi imam? Apa ukurannya? Apa kriteria atau standarnya? Ini yang ingin coba kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, awlan nasi bil imamati al afqah, orang yang paling berhak untuk menjadi imam, tentunya imam di sini imam salat, awlan nas, orang yang paling utama, bil imamati, untuk menjadi imam adalah al-afqah, yaitu yang paling paham tentang agama. Jadi ini urutan yang pertama. Cari di antara jamaah siapa di antara mereka yang paling paham terhadap agama, paham terhadap masalah-masalah fikih misalnya, paham terhadap permasalahan akidah secara umum, atau permasalahan Al-Quran, yang pasti yang paling afqah, yang paling paham di antara kaum muslimin. Setelah kita melihat orang yang paling paham, maka urutan yang kedua adalah al-aqra, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi urutan yang pertama adalah yang paling paham, yang paling berilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama. Dan urutan yang kedua adalah al-aqra, yang paling bagus bacaannya atau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang ketiga, summa al-awra, yang ketiga itu adalah yang paling wara. Apa itu wara para pemirsa Niaga TV? Yaitu yang bisa menahan dirinya, dia berusaha untuk berhati-hati, menjauhi perkara-perkara yang maksiat, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat artinya yang masih samar. Kalau yang masih samar saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Artinya dia adalah orang yang wara', orang yang berhati-hati, orang yang berusaha menahan diri dari hal-hal yang mungkin menyebabkan dia terjatuh kepada sesuatu yang haram. Kemudian dikatakan, ثُمَّ الْأَقْدَمُ حِجْرَةً وَوَلَدُهُ. Kemudian yang lebih dahulu melaksanakan hijrah, yaitu berpindah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang lebih senior hijrahnya? Siapa yang lebih dulu hijrahnya? Wa waladuhu, dan anaknya. Ya, artinya kalau sudah generasi kedua misalnya, maka siapa yang ayahnya lebih dahulu hijrah? Ya. Lalu dikatakan di sini, thumma al-asun fil Islam. Kemudian yang lebih berumur di dalam agama Islam. Siapa yang umurnya lebih tua dan lebih lama di dalam memeluk agama Islam. Terkait dengan urutan ini, para pemirsa Niaga TV, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa quddimal afqahu ala ghairihi li'annahu adra bi ahwali as-salati. Kenapa orang yang faqih, orang yang paham agama, itu didahulukan di dalam permasalahan al-imamah fi shalah, yaitu di dalam permasalahan imam di dalam salat? Karena dia lebih paham tentang kondisi-kondisi salat. Dikarenakan orang yang faqih, ahli fikih, ya, dia paham kondisi-kondisi yang ada dalam salat, maka dia diprioritaskan untuk menjadi imam. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu binnas. Di zaman Nabi, Nabi pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Padahal kita tahu, kalau bicara Al-Quran, ada yang suaranya lebih bagus dan ada yang hafalannya lebih banyak. Lalu kenapa Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq? Para ulama menjelaskan, itu menunjukkan bahwa ukuran yang pertama adalah Al-Afqah, yang paling faqih, yang paling paham terhadap permasalahan agama. Ma'a wujudi man huwa ahfazu minhu lil Qur'an. Padahal semasa dengan Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang dikenal bacaan Al-Qur'annya, seperti Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Mas'ud, ya, atau sahabat yang lain, seperti ada sahabat yang dikenal dengan kemerduan suaranya, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Lalu kenapa Abu Bakar yang diprioritaskan? Tentunya hal itu menunjukkan bahwa ukuran yang pertama adalah al-afqah, yaitu yang paling paham terhadap seputar permasalahan-permasalahan agama. Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang mengantarkan beliau wafat, fahadaratis shalah, saat itu datang waktu salat, fa'udzina, kemudian azan dikumandangkan, maka saat itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat bagi manusia. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi sekelompok manusia adalah yang paling akra, yaitu yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa a'lamuhum bisunnati. Tetapi kalau bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus, maka lihatlah siapa di antara mereka yang paling paham terhadap as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa'un. Tapi seandainya kemampuan mereka di dalam hadis Nabi sama, fa aqdamuhum hijratan. Maka lihatlah yang lebih dahulu melaksanakan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'un fa aqdamahum silman. Dan kalau mereka hijrahnya sama-sama, maka lihatlah siapa yang lebih senior keislamannya, siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam atas seseorang di wilayah kekuasaannya. Tidak boleh seseorang menjadi imam atas seseorang yang lain di wilayah kekuasaannya. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Dan seorang tamu hendaknya tidak duduk atau tidak memulai mencicipi makanan yang dihidangkan kecuali setelah diizinkan oleh sahibul bait. Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan berkata, ketika beliau menjelaskan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari yang baru saja kita bacakan, di dalamnya Nabi berkata yang paling bagus bacaannya itu urutan yang pertama, yang kedua yang paling paham terhadap sunnah Nabi, yang ketiga yang paling dahulu terdahulu hijrahnya, yang keempat yang paling senior paling dahulu keislamannya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengomentari hadis ini, Al-Khattabi dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan berkata, wa in kana muakhiratun fi dzikri fa innal faqiha al-'alima bisunnati idza kana yaqra'u minal qur'ani ma yajuzu bihi as-salatu ahaqqu bil imamati minal mahiri bil qira'ah. Walaupun penyebutan paham terhadap as-sunnah itu belakangan, jadi Nabi urutkan pertama yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang kedua adalah yang paling paham terhadap as-sunnah. Kata Imam Al-Khattabi, walaupun paham terhadap as-sunnah itu disebutkan di urutan yang kedua, fa innal faqiha, sesungguhnya orang yang faqih, orang yang paham, ahli fikih, orang yang berilmu, bisunnati idza kana yaqra'u minal Qur'an. Apabila ada orang yang faqih yang paham dengan as-sunnah, dia bisa membaca Al-Qur'an yang mana bacaan itu adalah sah digunakan untuk sholat, maka dia ahakku bil imamati, maka dia lebih berhak untuk dijadikan imam, minal mahiri bil qira'ah, dibandingkan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Iza kana mutakhallifan an darajatihi fi ilmi al-fiqh, tentunya dalam kondisi misalnya begini, para pemirsa Niaga TV, ada dua orang di masjid. Yang satu orang yang faqih, orang yang berilmu. Dia mengerti hukum-hukum fikih, dia mengerti hukum-hukum agama. Tentunya orang yang faqih kalau disuruh membaca Quran, dia bisa membaca Al-Quran. Tapi mungkin suaranya atau hafalannya tidak sebanyak orang-orang yang aqra. Apa itu orang-orang yang aqra? Yaitu orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Muncul pertanyaan. Dalam kondisi tersebut, siapa yang diprioritaskan menjadi imam? Ada dua orang itu di masjid. Satu orang yang faqih, paham agama, paham hukum-hukum halal dan haram, paham hukum-hukum fikih. Dan di waktu yang sama, ada orang yang dia tidak faqih, tetapi dia memiliki hafalan yang banyak dan suaranya bagus. Kalau menurut Imam Al-Khattabi, tetap yang diprioritaskan adalah yang faqih. Selama dia memiliki hafalan, yang kalau hafalan itu dia baca di dalam sholatnya, sholatnya menjadi sah. Maka orang yang faqih lebih utama. Kenapa seperti itu? Bukankah itu menyelisihi hadis? Tidak. Tidak menyelisihi hadis. Karena yang mengucapkan hadis ini adalah Nabi. Yang mengucapkan hadis ini adalah Nabi. Dan Nabi telah memberikan contoh bagaimana beliau mendahulukan, memprioritaskan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dibandingkan sahabat yang lain, padahal ada di antara mereka yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalannya, lebih indah suaranya. Tapi kenapa Abu Bakar yang diprioritaskan? Karena beliau afqah, lebih ahli dalam masalah fikih, lebih paham terkait dengan hukum-hukum fikih. Dan sebagian ulama menjelaskan kenapa al-aqra di dalam hadis didahulukan? Karena dahulu tidaklah seseorang itu dianggap aqra kecuali memang dia faqih. Maka disebutkan nomor satu, ya, tidaklah di zaman dulu, di zaman sahabat, ada orang yang digelari aqra, aqra'u li kitabillah, orang yang mahir membaca Al-Quran, kecuali mereka adalah di waktu yang sama adalah orang yang paham terhadap hukum-hukum agama. Ya, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh beliau, wa inna ma quddima al-qari'u fi dzikr li anna 'amata as-sahabah idza tabarta ahwalahum wajadta aqra'ahum afqahahum. Karena kalau kita perhatikan kondisi para sahabat, kata beliau, tidaklah mereka mendapatkan predikat orang yang paling aqra kecuali di waktu yang sama mereka adalah orang yang paling afqah. Wa qala ibnu mas'udin, telah berkata sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud, kana ahaduna idza hafiza suratan min al-Qur'ani lam yakhruj anha ila ghairiha hatta yuhkimu au ahkama yuhkimu ilmaha, sampai dia menyempurnakan ilmunya. Artinya apa? Dahulu para sahabat tidaklah mereka melalui 10 ayat kecuali mereka hafal ayat itu, mereka paham maknanya, mereka paham asbabun nuzulnya, maksud dari ayat tersebut. Oleh karenanya pantas Nabi berkata yang paling utama adalah aqra. Karena di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling aqra di waktu yang sama adalah orang yang paling faqih, yaitu orang yang paling paham terhadap permasalahan-permasalahan hukum atau permasalahan-permasalahan agama. Fa'amma ghayruhum mimman ta'akhkhara bihim az-zamanu. Adapun generasi yang datang setelah para sahabat, fa inna aktsarahum yaqra'una al-Qur'ana wa la yafqahun. Kebanyakan membaca Al-Qur'an tapi tidak paham isinya. Tapi zaman sahabat beda. Tidaklah mereka mendapatkan 10 ayat Al-Qur'an sebagaimana dalam riwayat, kecuali mereka memahami, menghafalkan, ya, mengetahui seluk-beluk 10 ayat tersebut. Setelah mereka mendapatkan ilmu terkait dengan 10 ayat tersebut, barulah mereka beranjak ke 10 ayat setelahnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dikatakan, wal asunnu fil Islam, adapun orang yang lebih senior keislamannya, huwa alladhi madha 'alaihi 'umru atwal wa huwa muslim, yaitu orang yang lebih panjang umurnya di dalam agama Islam. Misalnya dua-duanya berumur 60 tahun. Hanya saja yang satu masuk Islam di usia 20, yang satu lagi masuk Islam usia 10 tahun misalnya, atau sejak kecil dia Islam. Tentunya yang kedua itu lebih senior dari sisi keislamannya. Tentunya kita tidak lari ke permasalahan umur, kita tidak lari ke permasalahan siapa yang lebih dulu masuk Islam, kecuali kita mendapatkan kesamaan di dalam hal apa, kefakihan. Dua-duanya faqih. Maka kalau dua-duanya faqih, lihat siapa di antara mereka yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau dua-duanya faqih dan dua-duanya bagus bacaan Al-Qur'annya, maka baru kita lihat siapa yang paling warak, paling hati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Kalau mereka sama-sama warak, maka dilihat siapa yang lebih aqdamuhum hijrah, lebih dahulu hijrah. Kalau sama berangkat hijrahnya, maka barulah dilihat umurnya. Ya, barulah dilihat umurnya. Ya, siapa yang umurnya lebih tua dan lebih lama dalam keislaman. Dikatakan di sini, walau kana aqallu sinnan mimman kana ahdatha minhu fil Islam. Ada dua orang, yang satu umurnya 60, yang satu umurnya 40. Satu umur 60, satu umur 40. Yang umur 60 ini baru masuk Islam di usia 40 tahun. Yang umur 60 tahun baru masuk Islam di usia 40 tahun. Adapun yang lebih muda, yang usia 40 tahun, dia Muslim sejak awal. Mana yang diprioritaskan? Yang umurnya lebih tua 60 tahun, ataukah yang berusia 40 tahun tapi keislamannya lebih lama? Tentunya yang usianya 40 tahun, walaupun dari sisi umur dia masih muda, tetapi karena masa keislamannya lebih panjang dibandingkan dengan yang baru masuk Islam di usia 40 tahun, walaupun sekarang usia dia sudah 60 tahun, itu yang lebih muda diprioritaskan. Ya, dilihat berapa lama periode Islamnya. Tentunya ini standar setelah standar sebelumnya. Ya, dilihat siapa yang lebih faqih, siapa yang lebih aqra, siapa yang lebih awra', yang lebih apa namanya, warak, siapa yang lebih dulu hijrahnya, baru senioritas dari sisi masuk Islam. Ya, itu dijadikan sebagai ukuran. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu berkata, satu ketika aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok manusia dari kaumku, sekelompok orang dari kaumku. Fa aqamna indahu 20 lailah,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, kami mohon maaf ada beberapa kendala yang terjadi sehingga sempat terputus. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan acara kita di rubrik Serambi Nabawi. Ada penelpon yang masuk dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini dari Sumatera Selatan. Baik, silahkan Pak. Adakah hujah yang dipakai kaum sufi masa soal kehebatan kehebatan wes tabiin yang menurut kaum sufi kan banyak kehebatan awas kehebatan apa Pak? Ya banyak yang disebut itu. Apa itu hanya kurafat? Apakah ada ujiannya? Baik itu saja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah alam bisawab ya. Ahlu sunnah meyakini adanya karomah. Ya ada mukjizat, ada karomah. Karomah itu terjadi pada orang-orang yang memang memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Ya, keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan satu kejadian yang di luar kebiasaan. Ya, kejadian yang di luar kebiasaan. Itu ada. Seperti dalam Al-Quran ada karomahnya Maryam alaihassalam. Kullama dakhala alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabiullah Zakaria masuk ke dalam rumahnya, dalam ruangannya dia dapatkan ada makanan. Padahal tidak ada yang mengantarkan makanan itu. Begitupun kita mengenal kisahnya Ashabul Kahfi. Ya innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, Tuhan mereka. Kemudian Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Sehingga mereka tertidur selama 309 tahun. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang diceritakan. Hanya saja yang harus dipahami betul ya, bahwa karomah ini bukanlah sesuatu yang dipelajari. Ya, dia adalah sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan. Ya, tidak bisa diberikan kepada siapapun. Itu tidak bisa. Dia datang, bahkan orang yang mengalaminya tidak menyangka bisa melakukan itu. Adapun yang dikisahkan dalam kisah orang-orang sufi misalnya, ada orang yang memiliki kendaraan, semenjak dibeli tidak pernah diisi bensinnya, artinya kesengajaan. Ya, ini lebih banyak khurafatnya, lebih banyak apa cerita-cerita yang dibuat daripada kenyataannya. Dan ini kebanyakan sebagai satu efek dari sifat gulu, yaitu sifat berlebih-lebihan. Ya. Adapun yang dialami oleh orang-orang soleh terdahulu yaitu dalam kondisi yang memang sangat sulit. Ya, misalnya tadi Ashabul Kahfi dikepung. Ya, dikejar oleh raja yang zalim, Raja Dikianus. Atau kisahnya Ashabul Ukhdud, banyak kisah karomah di sana. Ya, di mana dilempar ke laut selamat, dinaikkan ke atas gunung, dilempar dari gunung selamat. Ya, setiap kali percobaan pembunuhan selamat. Ini dalam kondisi dakwah. Dalam kondisi dakwah, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sedang berjuang. Kalau yang hari ini diceritakan tidak seperti itu. Ini guru saya hebat, 40 hari enggak makan, 40 hari enggak minum. Kenapa enggak makan dan enggak minum? Siapa yang mengharamkan itu semua? Padahal itu sesuatu yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. makanlah dari apa-apa yang halal yang kami berikan kepada kalian. Ya sampai pada taraf mereka katakan, guru kami ini tingkatannya sudah ma'rifat, tidak perlu lagi sholat, tidak lagi terikat dengan hukum-hukum syariat. Kita tanya kepada mereka, mana yang lebih tinggi ma'rifatnya, Anda atau Nabi? Kalau dia katakan saya lebih tinggi, ya sudah jangan dilanjutkan, karena ini orang yang murtad. Tapi kalau dia katakan bahwa ma'rifat Nabi lebih tinggi dari ma'rifat dia, maka kita katakan Nabi yang ma'rifatnya lebih tinggi darimu. Beliau sholat, ya, beliau berpuasa, beliau beribadah. Lalu bagaimana engkau yang ma'rifatnya tidak lebih tinggi dari Nabi, engkau tidak sholat dengan alasan engkau sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, anak mau nanya soal kalau laki-laki yang berjamaah dengan perempuan yang berjamaah berdiri lepas takbirnya apa sama Ustaz? Berdiri apa Ibu? Ustaz, anak pernah sholat di salah satu masjid sunnah Ustaz. Jadi Ibu berdirinya Ustaz jadi seperti laki-laki Ustaz, kakinya dijarangkan gitu, diberadu antara satu kaki dengan kaki Ustaz, ya seperti laki-laki gitu Ustaz. Artinya dirapatkan. Tapi dirapatkan antara kaki ke kaki. Ya dari jadi seperti laki-laki itu Ustaz. Baik. Tapi kan sebenarnya anak pernah dengar kalau perempuan itu harus rapat Ustaz. Maaf nih, anak pernah dengar gini, antara paha dengan yang satu dengan yang harus beradu kalau perempuan. Jadi kalau kita rendahkan kaki kan agak, maaf nih Ustaz, agak terbuka. Apa benar seperti itu Ustaz? Baik. Ya, anak hanya ingin tahu apa benar kita harus jamaah seperti laki-laki atau di rumah tapi dirapatkan. Baik Ibu, baik. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab, Ibu penelpon dari Aceh dan para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Hukum asalnya apa yang berlaku untuk kaum laki-laki di dalam ibadah sholat dan dalam ibadah-ibadah yang lain, apa yang berlaku untuk kaum laki-laki, dia berlaku untuk kaum perempuan selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Jadi semua ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan ibadah sholat dan yang lainnya itu berlaku baik atas laki-laki ataupun atas perempuan selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Misalnya dalam sholat ada beberapa pengecualian dalam beberapa hal. Misalnya dalam hal posisi ketika sedang banyak ya perbedaan. Masalah jamaah laki-laki perempuan berbeda. Masalah satrul aurah laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi karena ada dalil yang membedakan, ya. Lalu masalah sujud, ya, sujud wanita cenderung merapatkan bagian-bagian tubuhnya, mendekatkan bagian-bagian tubuhnya. Bagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Adapun laki-laki direnggangkan, misalnya mohon maaf ini bagian namanya bagian siku, kalau perempuan itu dirapatkan ke bagian rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Adapun laki-laki tidak, malah dilebarkan begini. Ya. Itu perbedaan ketika sujud. Begitupun mohon maaf perut. Ya, kalau laki-laki agak dijauhkan dari paha. Kalau perempuan malah didekatkan. Ya dalam ruku ataupun dalam sujud. Itu ada perbedaan. Begitupun dalam hal masalah shaf. Bagi laki-laki afdalu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan. Kalau perempuan dibalik, sebaik-baik saf perempuan akhiruha, yang paling belakang. Ini beberapa perbedaan yang saya ketahui. Masalah meluruskan dan merapatkan saf, apakah kaum wanita itu sama dengan laki-laki? Iya, sama, lurus dan rapat. Walaupun kata para ulama, bersentuhan itu tidak menjadi syarat. Tetapi lurus dan rapat, sehingga tidak ada ruang ya yang kosong. Ya, tetapi harus lurus, harus rapat, kalaupun tidak sampai misalnya saling menempel, tetapi selama lurus dan rapat, itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf kalian, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurus dan rapatnya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Adapun ketentuan harus bertemu, mohon maaf, paha dengan paha misalnya, itu saya tidak tahu ada ketentuan hukum seperti itu. Ada pada kaum laki-laki perbuatan sebagian sahabat bahwa ketika mereka diperintahkan untuk meluruskan saf, mereka merapatkan bahu dengan bahu, lalu mereka merapatkan tumit dengan tumit. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perempuan, saya tidak mengetahui harus ada ketentuan, mohon maaf, paha bertemu dengan paha. Allah a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika buat apa ini giveaway, di mana harus share postingan, kemudian tag 5 akun lain agar semakin banyak yang tahu produk kita, setelah itu diundi dan hanya mengambil 3 orang pemenang saja, boleh atau tidak? Ya, kita buat postingan, kita sedang mempromosikan produk kita, lalu kita katakan siapa yang memberikan like, lalu men-share sebanyak 3 kali, dia berhak untuk mengikuti undian take away itu, dapat hadiah. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Ya, Allah alam bisawab, yang saya lihat tidak ada masalah, yang saya pahami tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran, tidak ada riba di situ. Tidak ada juga unsur perjudian di situ. Karena hadiahnya kan murni dari siapa? Dari YouTuber atau apalah namanya di situ, pemilik produk itu. Hadiahnya pun jelas, dan hadiahnya juga bukan diambil dari siapa? Dari para pemirsa, bukan dari uang yang dikumpulkan di pemirsa. Ya, dan hukum asal ya muamalah itu boleh sampai ada sifat-sifat yang menunjukkan keharaman satu transaksi. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mau nanya. Silahkan Ibu. Begini, ya, katanya kita kalau habis sholat sunat rawat, sholat sunat witir kan membaca subhana malikul kudus 3 kali. Iya. Apakah tidak perlu membaca astagfirullah yang 3 kali itu? Baik, itu saja. Ya, ya, terus begini Ustaz. Saya pernah dengar kemarin yang Ustaz bilang waktu ceramah itu ya, katanya nanti di akhirat tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Iya, Ibu. Sebelum ditanya dalam 4 hal gitu ya, salah satunya masa mudanya dihabiskan itu untuk apa, kemana misalnya gitu. Betul, ya. Ibu. Nah, misalnya gini, terus memang masa mudanya misalnya kemarin banyak berbuat yang dosa gitu ya. Terus setelah tua dia bertobat, dia berubah, dia memperbaiki diri. Baik. Terus apa tetap dipertanyakan nanti di akhirat tentang masa mudanya itu gitu. Apakah maksudnya kaki hamba tidak akan bergeser? Apakah tetap dipertanggungjawabkannya nanti dosa-dosanya yang waktu mudanya walaupun dia sudah bertobat? Baik. Iya, maksudnya seperti itu. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, terkait dengan doa yang dibaca setelah salat tahajud ya. Tentunya setelah tahajud di malam hari itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika malam hanya tersisa sepertiga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibulah. Adakah yang berdoa aku kabulkan? Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Adakah yang meminta aku berikan? Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Adakah yang memohon ampun aku ampuni. Oleh karenanya di sini yang harus kita lakukan kalau kita lihat hadis ini adalah memperbanyak berdoa, memperbanyak meminta, dan memperbanyak beristighfar. Ya, di sini dikatakan oleh Nabi, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Adakah yang memohon ampun kepadaku di malam ini sehingga aku ampuni. Ya, oleh karenanya silahkan kita gunakan selesai sholat dengan memperbanyak berdoa, memperbanyak beristighfar. Terkait dengan istighfar, Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu akhir malam, mereka itu yastaghfirun, memperbanyak apa, beristighfar. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, kata Allah. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka di malam hari dengan harap dan cemas. Artinya silahkan, kalau ibu ingin istighfar setelahnya silahkan. Ya, selain ibu membaca tadi Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali, ibu mau lanjutkan dengan istighfar, ibu ingin lanjutkan dengan berdoa, meminta, ya, atau dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sebagaimana Allah berfirman apa dalam Al-Quran, ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wan nahar. Ya, di situ Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca, ya, menambah sholat malam dengan membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Artinya ini silakan saja dibaca, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Ada doa-doa tertentu, itu ada dalam sholatnya. Misalnya doa iftitah Nabi dalam sholat itu, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras Samawati wal Ar'alim al-Ghaibi wa Syahada Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fi yakhtalif. Itu di dalam sholat. Itu dibaca ketika iftitah di dalam sholat, sholat malam. Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah maksud dari tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat sampai mereka bisa menjawab 4 pertanyaan, yaitu an umrihi fi ma afnah, wa an syababihi fi ma ablah, wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa. Artinya bahwa kita semua akan dihisab kelak pada hari kiamat, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban itu terkait dengan 4 hal. Yaitu an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Masa muda dikhususkan, padahal masa muda masuk ke dalam definisi umur. Karena masa muda itu masa di mana kita kuat, badan kita sehat, semangat. Maka itu akan ada hisab khusus, ada pertanggungjawaban khusus kelak pada hari kiamat. Ya, begitupun terkait dengan harta kita, dari mana itu harta kita dapatkan dan kemana kita infakkan, itu akan diminta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana apabila di masa muda kita pernah bermaksiat, lalu kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha, apakah masih akan ditanya? Ya, tentunya kalau sudah bertobat dengan taubatan nasuha diampuni. Ya. Allah katakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Yang dengannya Tuhan kalian akan mengampuni dosa kalian. Ya, dalam hadis Nabi berkata apa? At-taibu anidzambi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari satu dosa seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Artinya kalau memang sudah bertobat dengan taubat yang benar, dengan taubatan nasuha sebagaimana yang syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan Quran dan hadis, tentunya itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Artinya dia tidak akan dihisap lagi kalau memang dia sudah bertobat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang pertama bangun surau terbuat dari kayu, sekian puluh tahun surau tersebut diroboh total dan dibangun kembali orang kedua. Apakah orang pertama masih mendapat pahala jariah sementara bangunan kayu yang lama tidak ada lagi? Allah alam bisawab ya. Ya bisa mungkin itu tanahnya, tanah dia. Atau bisa juga dia dapat pahala bahwa dia telah menjadi perintis. Ya. Dalam hadis dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajrun man amila bihi. Barang siapa yang menjadi pionir di dalam melakukan kebaikan, walaupun kebaikan yang dilakukan sederhana hanya dalam bentuk bangunan yang terbuat dari kayu, tetapi karena dia telah menjadi pionir, menjadi muassis, menjadi pemicu adanya kebaikan di tempat tersebut, maka dia tetap mendapatkan kebaikan walaupun mungkin surau itu sudah roboh diganti dengan bata atau diganti dengan semen. Walaupun dia tidak lagi mendapatkan pahala dari sisi bangunan, tetapi dia mendapatkan pahala dari sisi bahwa dialah yang menjadi pendahulu, dialah yang memulai, dialah yang menjadi teladan, maka dia tetap mendapatkan pahala yang mengalir dengan keteladanan yang dia lakukan tersebut. Allah alam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang penjahit. Bolehkah saya membuatkan baju yang tidak syar'i untuk non-muslim? Ya kalau untuk non-muslim tidak ada istilah syar'i. Ya memang itu dalam kita orang Islam ada syar'i, ada tidak syar'i. Tapi kalau orang non-muslim ya memang begitu pakaian mereka. Ya memang begitu pakaian mereka. Artinya saya tidak bisa memaksa mereka berhijab misalnya. Atau saya tidak bisa memaksa mereka menggunakan pakaian yang menutup aurat mereka dengan sempurna. Karena berpakaian, berhijab itu wajib. Dan wajib itu hukum taklifi namanya ya. Hukum taklifi. Dan itu dibebankan kepada mukallab. Dan seseorang dianggap mukallab kalau dia muslim, balig dan berakal. Harus muslim. Kalau tidak muslim ya tentunya ya kita tidak bisa memaksa dia untuk menjalankan syariatnya. Maka ya boleh-boleh saja kalau yang saya pahami ya. Selama itu apa namanya tidak menjadi sebab munculnya kerusakan bahwa dia akan melakukan perzinahan atau dia adalah akan mempopulerkan pakaian tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Ya kalau hanya untuk sekedar untuk dia, untuk di rumah misalnya ya. Hukum asalnya muamalah itu boleh. Allah alam bisa. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Kami mau bertanya masalah akikah. Masalah apa Pak? Akikah. Akikah, baik. Ya akikah. Apa Pak? Apa masalah yang dipotong itu harus datang saja atau boleh berguna gitu? Baik, itu saja Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau kita baca hadis-hadis Nabi sebagaimana pernah kita bahas ketika dulu kita membahas masalah kurban dan hukum kurban dengan akikah memiliki banyak kesamaan, itu tidak masalah mau jantan atau mau betina. Ya itu tidak masalah ya, apakah hewan yang diakikahkannya itu jantan ataukah hewan betina, itu dua-duanya kalau dalam hukum syariat, dalam hukum fikih itu tidak masalah. Ya, yang pasti Nabi berkata bahwa kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Bagi seorang laki-laki yang lahir itu dua ekor domba. Adapun bagi perempuan satu ekor domba, disembelih kata Nabi di hari yang ketujuh, dan di hari yang ketujuh pula diresmikan namanya, dan wa tumitu anhu al-adha, dan dibersihkan kepalanya, yaitu rambutnya dicukur, wa fi riwayatin rambutnya ditimbang, kemudian beratnya dengannya kita bersedekah senilai perak. Misalnya kalau berat rambutnya 2 gram, 3 gram, maka dikonversi kepada perak, nilai perak berapa 1 gramnya, misalnya 70 ribu, 70 kali 3, 210 ribu, kita bersedekah. Allahu'alam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, insya Allah besok hari kita bacakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.